ibu-ibu di atas diam. Ya bu ya. Kalau ibu ngomong, saya ngomong, ada saingan saya. Ya. Diam. Bocah bilang ibu di atas. Yang punya anak mulutnya bokep. Boleh ngomong tapi jangan bersuara. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia. Kita sering hadir ke acara peringatan maulid. Dari masjid ke masjid, dari musola ke musola. Bahkan dari majlis ke majlis. Siang malam kita sering kumpul dan hadir peringatan maulid. Ada pertanyaan kecil. Ada yang nanya, Ustaz, sebenarnya siapa sih yang nyuruh kita maulid? Siapa, Bang? Bang? Kalau mata melotot ditanya, diam aja. Yang nyuruh kita maulid hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah nyatakan jelas ayatnya, sudah kita hafal semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Itu kalau bahasa kitanya contoh tuh Nabi. Timbul pertanyaan lagi, Ustaz, apa yang saya mau contoh? Kan Nabinya udah kagak ada. Rasulnya udah wafat. Kalau Ustaz Haji Naman, orang yang masih jomblo, gak apa di contoh. Bener bang? Ini Nabinya udah kagak, Rasulnya udah wafat. Kalau Nabinya udah gak ada, Rasulnya sudah wafat, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Makanya ulama dulu pada cerdas, beliau pada bikin sejarah pakai lagu. Orang kalau disuruh ngapalin lagu atau ngapalin sejarah, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Bener gak? Ulama dulu paham, beliau pada bikin sejarah pakai lagu. Timbul yang namanya Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Maulid Simpudurur, ada Maulid Awdiyah Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Makanya intinya Maulid, dia baca Maulid, bukan ceramah. Makanya ngamplopin yang baca Maulid perlu gedean. Intinya maulid, baca maulid, bukan ceramah. Saya main ceramah, dikasih syukur, ya kagak, ya tandain. Canda, masih nama, canda. Saya enggak ngara amplop. Isinya juga bunga-bung. Nah, yang penting jumlahnya. Kalau isinya daun, itu amplop. Canda, namanya canda. Jangan dipikirin ya, kalau ada usaha ini. Jadi ulama dulu pada cerdas, pada paham pak. Maka tadi yang kita baca, yang kita dengarkan tuh selawat lantunan luar biasa. Siapa orang yang berselawat kepadaku satu kali dibalas oleh Allah 10 kali. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang namanya disebut berpahala hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat baca, selawat mbak, selawat bikin adem. Orang tua dulu hidupnya pada berkah, lihat mak-mak kita tuh sambil ngapain aja gak lepas baca selawat. Masak, baca selawat, cuci piring, goreng tempe, ngulek bikin sambal, itu baca selawat orang dulu. Makanya emak kita tuh masakannya sedap-sedap. Benar-benar, Pak. Orang dulu mah apik memasak juga. Rapat kudungannya ditutup semua tuh palanya pakai kudungan. Makanya jaraknya jatuhan rambut. Ibu-ibu sekarang bukan pada selawat. Orang dulu mah sambil goreng tempe enak kita dengerin. Ya Muhaimin ya Salam Salina wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Enak kita dengerin. Enak selawat tempe angus. Yang makan marah-marah, nyaluk apa tempe angus? Ini gara-gara Muhaimin kan? Lah Muhaimin orang mana? Bukan orang pak, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil goreng selawat? Iya pak, mari lu makan tempe. Itu lu makan tempe selawat? Orang sekarang ibu-ibu kok masak rambut beliau. Mulai keselama laki goreng tempe nyanyi mulu. Wanita mana pasti katahan babila suami ringan kau sisa aku kau cerai aku setelah habis kompor tenaga jadi. Coba kalau pakai selawat enak jadi adem. Mau ngapain aja selawat. Datang sama laki pakai selawat kok. Enak. Bahkan nggak boleh kesel kalau dari kemarin. Ayo kita datang. Tapi sebelum datang selawatan dulu. Begitu. Lakinya namanya Ahmad gitu. Jumpai matanya Ahmad ya Habibi. Ahmad ya Habibi salam alaika salam alaika. Lakinya bagus, memang bininya namanya Rodia. Makanya pengarang Rawi sering kita baca tuh. Nahnu jironum bilal arami aramil ihsani wal. Ada di Rawi. Tahu artinya? Jadi pokoknya bisa. Jadi pengarang Rawi udah ngomong, kami ini yang ngarang Rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nah, dokumen kau bahkan kami tinggalnya di situ. Wabihim min khawfihim aminu, dari sebelum aman Makkah sampai aman Makkah. Berarti yang anak ini Rawi benar-benar temannya Nabi. Mulih dari dulu gak ada. Mulih. Jadi bukan bid'ah. Justru yang bid'ah itu ulang tahun, itu bid'ah. Itu ulang tahun kerja orang stres. Emang ketahuan lilin mau ditiup, dinyalain. Lilin mau ditiup, dinyalain dulu. Habis dinyalain, jatiup. Permat itu lilin. Ini pakai nyanyi, banyak umur. Banyak umur. Sudah mulia. umur. Emak kita, ngkong kita bang, kalau pakai ulang tahun umurnya panjang sampai kata. Bener bu? Iya. Orang sekarang belagu beli kue tar, taruh kirimnya nih happy birthday to you. Kayaknya ulama dulu pak, makanya di rawi itu sering kita baca bang, kita buka lembaran rawi pertama tuh ada assalamualaikum Zainal, assalamualaikum Asgar Asnia, ada kan di rawi Rasul dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa Rasulullah dikatakan penghias para nabi? Pertama, Rasulullah itu pak sebelum lahir ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum ada, ceritanya udah ada. Dan tadi dibaca pakai Amir itu dalam Maulid Hibah. Anabai niyasan ankaambil akbar. Qala 'allamani bi tawrata illa shimran wahidan. Kana yakhtimuhu wa yudakhiluhu sunduk. Falamma mata abi fatatu wa ila fi nabiyun yakhruju akhirat zaman. Mauriduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Ada yang lagi ada? Tahu artinya? Nah, dengerin. Bu, diam-diam nih, itu batu jangan papa main, wah bocor kalau teman, nah ini, tuh snack makan, habis sudah, lagi sampah doang ya, nggak dapat gesek. Kayak jangan pada bercanda, jangan pada dengerin aja. Ini jangan sampai mau lagi, heh. Heh, ngomong mulu, ngapa ini? Belum ngomongin gua. Jangan diam, oke? Diam, dengerin. Ini ceramah begini, borong-borong untungin balik modal lo kangen. Jadi kalau saing, dulu pak sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semua, sehingga diajarkan kepada anaknya yang namanya si Anto. Ini kalau bahasa kita begini nih, toh belum pelajari nih kitab Taurat sampai khatam total. Illa simron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar jangan lu pelajari. Apa ini? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata mah, kalau kata bapaknya simpan-simpan, kalau kata bapaknya jangan-jangan, anak dulu dengar kata. Maka orang dulu tuh bocah dulu kalau dilihatin diprototin sama emak sama bapaknya takut. Bocah sekarang jangan kan kita omelin. Ya enggak, kita protokin, kita omelin, tegurkan, bapak yang jelongok. Nah, kalau bapak, nah, kalau bapak. Mereka dalam mata, tegurkan bapaknya. Berani. Anak dulu kena kata, bang, kalau kata bapaknya, jangan-jangan. Falamma mata abi fatatuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, Yasar meninggal. Kotak dibuka sama anaknya, ternyata yang selembar itu di dalam kitab Taurat tertulis bakalan datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir cerita sama kenyataan sama kagak meleset dan acar. Prediksinya tepat. Kalau kita prediksi kita kurang tepat, bapak-bapak makul aja. Bininya bunting 9 bulan, ngomong sama siapa aja, lu lihat bini gua nih. Udah kalau beranak anaknya pasti anak gua putih bersih kulitnya. Emak bapaknya kulitnya putih, pas keluar lutungnya. Prediksinya meleset. Kalau ngomong enak benar ya bang, prediksinya salah. Lu lihat ini, ntar pilkada nomor 2 pasti menang Ahok Jarot, lo belum tentu. Sekarang kita sumpahin Ahok biar mati. Kalau mati kan tetap ngikut pilkada. Ya bang ya, amin. Kita tukar sama Ahok. Gua aja yang kurus kecil berani ngomong. Ini nggak pernah banyak beli kalau diambil lain, kalau dikatain ngomong ini ambil ya. Bibitnya aja bohong, bagaimana belum? Gara-gara ini aku rese. Benar bang, kita enggak benci Cina-nya, kita enggak benci Kristen-nya, tapi yang kita benci omongannya. Capek kita demo turun, demo kita jalan kaki, demo 4.11 keliling kita dari Istiqlal terus bareng krim nyampe balai kota, nyampe patung kuda, nyampe depan istana, keliling kita kayak toal. 212 turun lagi kita demo, duduk di depan Monas kayak kita lagi wukuf, pergi haji wukuf duduk. Ini kan wukuf udah, toal udah, tinggal jumrohnya belum. Mati juga bang, jumroh itu ambil batu lemparin. Udah tersangka, udah begitu banyak yang belain. Saya udah ngatur lain bang, bener lagi demo. Wah wow, orasi nih Ustaz Tile, bapak jawara dari Marunda, yang 30 orang digerumutin kagak lari. Udah bagaimana mau lari bang, 30 orang. Kalau bangun diinjak, kalau bangun diinjak. Luar biasa ini prediksi sering merasa. Rasulullah lahir, belum lahir ceritanya udah ada. Alhamdulillah. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Dulu bang, ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, malaikat protes sama Allah. Karena malaikat, ya Rab, kenapa kau cintain Adam? Adam itu manusia, manusia itu perusak. Tapi ketika Allah ciptakan Nur Nabi Muhammad, Allah ciptakan Nur Nabi kita Muhammad, bang, malaikat pada heran, malaikat kagum, sampai-sampai malaikat bertanya, kila huwa Adam, ya Rab, inikah yang disebut Nabi Adam? Nurnya yang kau ciptakan bukan, kata Allah. Justru Nabi Adam, Allah bilang Adamu uniluhu a'lal marotib, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat bertanya lagi, masih penasaran, kalau bukan Nabi Adam, kila huwa Nuh, apakah ini yang disebut Nabi Nuh? Kata Allah, bukan Nabi Nuh. Justru Nabi Nuh kapalnya kagak kelebuh, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat Nur Nabi kita Muhammad. Kapal Nabi Nuh gak bisa kelebuh, kenapa? Karena ada Nuh Nabi Nuh, ada Nur Nabi Muhammad di dalam tubuh Nabi Nuh. Makanya kita kalau pengen gak kebanjiran kampung kita, amalin amalan Nabi Nuh biar gak kelebuh. Apa amalnya Ustaz? Salah satunya idadahatul miskinah ajabah. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang terbalik. Bila orang kaya yang undang kagak ragam. Bila orang kaya yang undang keburu-buru. Bila orang kaya mati, mimpin tahlil gak pelan-pelan. Bisa saya tuh, wah, di depannya makanan enak, ada bapak-bapak. berusaha mati, tahlil 30 biji kelar. Nah, ilah, ilah, ilah. Kelar. Nah, lembuk, lembuk. Ini hebatnya Nabi kita. Malaikat masih penasaran, Pak, nanya lagi, ilah wa Ibrahim. Ya Rabb, apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim? Allah bilang, bukan, ini bukan Nabi Ibrahim. Justru Nabi Ibrahim kagak mempan dibakar oleh Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Luar biasa. Nabi Ibrahim dibakar, Pak. Dipaksa dibakar. Diikat, dimasukin ke api. Allah bilang tuh sama api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas. Adem semua. Naru isim nakiro, umum. Jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu enggak ada yang panas, adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam pas matang-matang apinya enggak panas. Maka ini ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang rajin depan kompor. Baca ibu ayat depan kompor, baca, cuma ganti nama Ibrahim. Nama kita Khadijah, depan kompor baca, ya narukuni badan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api kok, insyaallah. Wuh, lembu. Hangus-hangus dah. Beda. Ya Rasulullah, luar biasa. Zainal Anbiya. Yang ketiga, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Dulu sebelum Nabi lahir, ada yang namanya Suad bin Qorib. Ini Suad bin Qorib, Bang, demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu. Menggombongin pemburu hantu. Menangkap jin ketiga. Dimasukin ke botol, ditangkap ke botol kan semua. Yang buat kemana kamu dorong-dorong, iya, iya. Wah, udah ditangkap masih dorong. Nah ini Suad bin Qorib, jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca selawat. Luar biasa. Bayangin, Bang, Nabi mau lahir aja jin pada baca selawat. Maka kalau ada orang yang kagak demen baca selawat, yang kagak demen maulid, itu orang lebih jelek daripada jin. Jin temen Nabi Allah, gak ada ruang, bagi ke belakang. Tuh, tapi Rasulullah lihat lahir dalam keadaan sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud. Beliau mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukrata wa asila. Balik lagi celentang, bayi baru lahir udah bisa ngomong. Kalau di sini ada bayi lahir bisa ngomong, geger sedunia. Benar? Kita gara-gara om telolet, telolet om, om telolet, geger itu, Pak. Benar. Apalagi bayi baru lahir bisa ngomong. Makanya pada selawat, Bang, insya Allah berkah. Kita bakal dapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Syafaat itu bukan hanya di hari kiamat, tapi syafaat itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Ini kelar murid sama selawat mbak. Mbak ada selawat enggak? Selawat mbak. Selawat mbak. Yang kalau ibu-ibu. Ibu-ibu kalau baca selawat, mau getol dia mah. Mau pengajian aja, Bang, ibu-ibu tuh kalau ngaji, sebelum ngaji jam 1 tengah hari uang-uang. Itu bahasa Mandarin itu uang-uang. Tengah hari uang-uang itu dia sambil nungguin temen yang datang ke majelis taklim, dia hidupin speaker, dia colokin mic sambil selawatan. Enak kita dengerin ibu-ibu mah lagu selawat, dia kreatif. Lagu dangdut dibikinnya selawat, dia enak kita dengerin. Ya Rasulullah, salamun alaikum. Ya Rabbi Asyadi wa Daraji. Al-Fatihah Haji, Rabbal Alamin. Allah, ya Tuhan najib di warga roh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Enak. Kemana senyum lagu, mau doang bisa, aku juga bisa. Gua pakai lagu dia nih, selamatkan gua. Wahabinul mu'ayyad bizuri temennya yang ngatuh kan kalau doang bisa, aku juga bisa. Lagu cinta ya. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah. Liza, ini Siti oleh. Selawatan ibu-ibu mau kreatif. Mana nenek-nenek kalau mau ngalah. Selawatan, mau bisa selawat ya, dia pakai syair doang. Ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu gua kagak ngaji, karena gua lagi nyuci. Nyuci kolor suami, malam ngobrol dua kali. Aduh, panitia salam undang Ustaz. Panitia salam undang Ustaz. Ustaz PA diundang. Tapi yang dikata yang PA kok ada tawa ya. Berarti aku ngomong ibu-ibu saya. Pokoknya malam ini kita PA berjamaah. Maafin ya gue ya. Tawa aja tawa bermalam. Orang yang kalau mau tawa cuma dua. Yang aku sakit, aku utama banyak. Alhamdulillah. Ya Rasulullah, Zainal Anbiya, penghias para nabi. Alhamdulillah. Yang kedua, Rasul dikatakan azkal azkia, manusia paling bersih di antara yang bersih. Beda sama kita, Pak. Kita nih kalau kemana-mana bawa kotoran di dalam perut kita. Kita jalan-jalan, kotoran di perut banyak. Kita ke masjid, kotoran di perut banyak. Tapi Rasulullah, mohon maaf Pak, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Buang air hampir kali. Oh, itu bukan hilang, kanyur. Beda hilang sama kanyur. Benar Pak, Rasulullah waktu perang Badar pengen buang air. Sahabat tolong, ya Rasul, udah jangan kemana-mana buang airnya. Sini aja udah saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih betul kayaknya Nabi. Dia kalah-kalahin Rasulullah. Kalau Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada bekasnya katanya. Kenapa? Karena Rasul yang miski wafidi. Rasulullah badannya bau minyak misik. Laler nemplok di badan Rasul, nyerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita, nyarang. Bau badan kita. Makanya Siti Aisyah, istri beliau itu Rasulullah pulang dari mana-mana, selalu keringatan dilapin. Dilapin sama Siti Aisyah, keringat Rasulullah. Habis dilap, diciumin. Habis dilap, diciumin. Wangi. Makanya bu, kalau kalian bilang terima laki begitu. Laki pulang dari mana-mana, apalagi habis mancul. Tarik tangannya bang, sini bang. Minyak pisik bang, minyak pisik bang. Rasain, gue perus, gue perus. Mulai gerak. cium. Nih, makanya bedanya Rasulullah dengan kita. Rasulullah duduk begini, bang, masya Allah, seminggu wanginya belum hilang. Luar biasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ceritakan tentang sejarah Rasulullah, luar biasa, gak bakal habis-habis kita ceritakan kehebatan siapa sosok baginda Rasulullah. Yang jelas, kelar maulid kita ikutin ajaran dan anjuran Rasul. Bikin acara peringatan maulid, ada tema di belakang. Dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, kita bererat persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah, serta mari bersama kita tingkatkan kemakmuran musola Nurut Taqwa. Makmurin ini musola. Musola jangan dibikin doang, tapi kagak mau yang masukin. Jangan kayak burung batang. Burung batang dibikin apa pakai stainless. Kagak ada yang mau masuk. Wah, disuruh juga gak mau kita. Lu masuk burung batang, udah belu aja. Diupain gak mau kita, benar. Iya, ini musola kita bikin jangan kayak burung batang. Dibikin doang, tapi gak ada yang mau masukin. Ayo, cakep musola kita tingkat. Tuh, saya yakin nih, sholat jamaahnya disini penuh. Terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat gak kesini. Oh, kalau udah 3:30 lewat sini kagak bisa masuk. Masih dikunci. Ayo makmurkan masjid musola kita. Memberikan apa? Mempererat persaudaraan ukhuwah Islamiyah di masjid, di musola mulainya. Islam berbicara demokrasi, bang, kebersamaan. Sebelum Amerika teriak-teriak demokrasi, demokrasi, Islam udah lebih dulu. Simbolnya apa? Musola. Siapapun masuk musola, copot sendal, buka sepatu. Benar? Ini aturan. RT masuk musola, buka sepatu teh. RW masuk musola, buka sepatu weh. Lurah masuk musola, buka sepatu. Rah. Camat masuk musola, copot sepatu. Gubernur masuk musola, buka sepatu. Lur. Presiden masuk musola, copot sepatu deh. Benar? Nih, layang gereja. Mohon maaf, Pak, gereja mah sendal masuk, sepatu masuk, teh kotak masuk. Mau dari dulu yang kata suci dia. Tapi lihat musola, dijaga kesuciannya. Kalau sudah masuk musola semua, jangan ada yang usil. Orang mau datang dari mana, silakan. Jangan ngomongin soal warna kulit. Jangan ngomongin soal suku. Kalau dia masuk ke musola, kalau dia muslim, dia saudara kita. Jangan ngomongin soal suku. Mau datang dari mana, kek? Lu datang dari mana, bang? Dari Kidul, ada pulon. Lu dia dari mana dia? Dia dari Wetan, lo. Ada pulon. Itu dia dari mana? Bang, gua dari pulon. Ya udah, ada pulon juga. Semuanya sama di hadapan Allah. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Menghadap arah kiblat yang sama. Menyembah Tuhan yang sama, pakai cara Rasul, Rasul yang sama, gerakannya gerakan sama, bacaan dalam sholat bacaannya sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tapi satu tujuan. Benar? Islam udah ngajarin demokrasi. Sebelum Pancasila, Islam udah ada, rukun Islam ada duluan. Pancasila kalau pengen bagus semua, kalau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila keberapanya semuanya akan bagus semuanya. Kenapa? Sila pertamanya dulu, ketuhanan yang Maha Esa itu dulu. Kalau itu diamalin, sila kedua, ketiga, keempat, kelima bakalan ikut. Benar? Ini kenapa banyak yang korupsi? Sila pertamanya kata diamalin. Sila kedua, ketiga, acak-acakan semua. Sama rukun Islam begitu. Enggak, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kalau syahadatnya enggak ada, pertama, rukun yang pertama kagak dijalanin. Enggak, akhirnya apa? Rukun kedua, ketiga, acak-acakan. Bener bang? Nih, Islam berbicara demokrasi. Yang diam dong. Woi. Kuadah. Udah tadi gue liatin, lu lagi. Kebersamaan persahabatan. Persaudaraan ukhuwah Islamiyah di masjid dimulainya di musola. Kalau sudah masuk musola semua, jangan usil. Ayo terapkan sholat berjamaah. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum, benar? Makmum siapa aja boleh. Makmum siapa aja boleh. Ustaz itu dia tukang mabuk, boleh jadi makmum. Lebolnya tiba makmum. Bacanya kagak pas ya Ustaz. Boleh jadi makmum, boleh tiba makmum. Ketinggalan satu rokaat pun boleh jadi makmum. Tapi gak sembarang orang boleh jadi imam. Maka dalam fikih gak ada bab pemilihan makmum, gak ada. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya goblok, kacau semua. Maka dalam fikih syarat jadi imam, bacaannya pertama harus fasih. Syaratnya fasih. Mohon maaf bang, orang cadel, orang bindang, orang suing, minggir dulu, gak boleh jadi imam. Jangan kan yang suing, yang bindang aja gak boleh. Mau kemana tuh? Malu. Bindang tuh. Gak boleh. Gue dengar bapak sakit. Meningan, nah, meninggal. Meningan, nah, gak datang. Ustaz, di kampung saya ada dua orang fasih, bagaimana cara pilihnya nih? Sama-sama fasih bacaannya. Syarat yang kedua, apa syarat yang kedua? Yang lebih alim ilmu agamanya di antara dua orang itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Sama-sama alim Ustaz, dua-duanya di bulan pesantren. Ilmunya luar biasa. Yaudah, kalau sama-sama alim, sama-sama fasih, syarat yang ketiga. Apa itu? Yang umurnya lebih tua di antara dua orang itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Waduh, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng, Ustaz. Sama umurnya ini, KTP lahirnya bareng. Oh, yaudah, kalau umurnya sama juga, syarat fikih yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Cuma tinggal satu kampung bareng, Ustaz, dari masih kecil. Habis ya syarat fikih, habis. Ini syarat yang kelima, saya tambahin. Ini syarat dari saya dua. Kalau semuanya sama, yang kelima, yang bininya lebih dari satu, yang berhak. Kalau kalau bininya 2-3 kan dia ada sabaran dikit, yang sabar dicari. Pulang sono kagak dikasih, pulang ke bini kedua kagak dikasih, pulang bini ketiga kagak dikasih juga, dikunci bini tidurnya di musola. Mana itu di bawah bedung. Tuh, yang sabaran dikit yang jadi imam. Alhamdulillah. Makanya nih bang, kita dalam berjamaah diatur kita supaya kekompakan. Ini hubungan kita kepada Allah. Kita sholat ada hubungan sesama kita. Apa hubungan sesama kita? Nih, kebersamaan, kekompakan, jaga kerukunan kita. Nih lima jari, kalau lima-limanya bersatu, kompak bang, insya Allah kita bisa mukul, bisa nampar. Nih, dia belum terjadi. Terjadi nanti yang biasa lima jari bang, lima-limanya kompak bersatu, insya Allah aman, bisa nampar, bisa mukul. Makan kalau jempol doang 3 hari belum kelar. Nampar kalau pakai tunjuk doang gak sakit. Kalau lima-limanya bersatu, ada dalam simbol masyarakat kita. Apa itu lima jari? Yang pertama jempol. Jempol simbol dari pejabat RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kalau kerja sudah dijempolin sama pemerintah, cakep. Kudu kerja sama sama pemerintah, sama pejabat. Yang ini namanya tunjuk. Siapa tunjuk? Tunjuk itu simbol dari agnia. Orang kaya. Di kampung kita kudu dari orang kaya. Ini tunjuk simbolnya orang kaya. Orang kaya kalau kurang-kurang kena tunjuk, rapi bang. Bang, tolong musolanya renovasi yang bagus. Semuanya cakep ya. Dua tingkat. Itu kalau orang kaya yang tunjuk, rapi musola. Coba kita yang susah, yang miskin, tunjuk-tunjuk sembarangan. Kita buka orang, kembang model lu. Tunjuk-tunjuk. Orang kaya mau beda, nilai kumpul begini bang, tentu orang kaya. Temennya sudah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat apa ya? Buatan gelap masuk angin kan ibu ya. Saya kerokin apa minum kerokannya ini bang ya? Gue baik bang, orang kaya tentu. Coba kita yang susah fisik kerja sebarangan. Katanya kita sehat lu gobang ya. Jadi kita hapus dan jumpa ini. Ini tunjuk orang kaya. Yang ini jari tengah. Jari tengah simbol dari ulama, ustaz, kiai, ustazah, adanya di tengah. Jari tengah, jari yang paling tinggi, jari tengah. Adanya di tengah, netral, ke kiri enggak, ke kanan enggak. Yang ini namanya jari manis. Siapa jari manis? Jari manis simbol dari anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini namanya kelingking. Siapa kelingking? Kelingking simbol dari kaum perempuan. Biar kecil antep nih kelingking. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama perempuan. Bener nih bang. Wah, ini kecil-kecil jangan sembarangan. Fleksibel, bisa masuk hidung, masuk ke kuping. Nah, kita ngecek ayam kita nelon atau apa pakai kelingking. Kalau di kampung saya kan banyak yang pada nyar ayam tuh dicek tuh pakai kelingking. Nelon atau kangkang nih, nggak pakai kelingking ngeceknya. Nggak mungkin pakai jempol. Nggak boros. Sian bola yang lebes. Ada 5-5 bersatu, pompa, ada pejabatnya, ada orang kayanya, ada ulamanya, ada anak mudanya, ada kaum perempuannya, kaum wanitanya, bersatu pompa. Seperti siapa? Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya sahabat yang terkenal ada 5. Siapa itu? Yang pertama Abu Bakar. Siapa ini Abu Bakar? Abu Bakar sahabat merangkap mertua. Orang tua bijaksana, tempat Rasulullah curhat, tempat Rasulullah tukar pikiran. Di kampung mesti ada orang tua yang bijaksana, bukan orang tua yang kejemur, yang bisa nyalain doang. Eh, anak muda, salam itu. Yang benar bagaimana kom? Ah, aku juga bingung. Nah, keluar. Abu Bakar, di kampung kita kalau ada yang dituain enak hangat kampung rasanya. Yang kedua ada siapa? Ada Umar bin Khattab. Siapa itu? Umar bin Khattab, imam jenderal. Oh, jawara. Yang berani berjuang. Sekarang kalau beliau turun semangatnya ke Habibana, Habib Rizik. Oh, Umar bin Khattab. Eh, ngaji lu, itu kan anak muda. Macam-macam ada yang gangguin, lu bilangin gua. Kalau ada yang macam-macam, gua bacok pasang layarnya. Gua itu berjuang buat agama. Amin. Ada jawaranya. Yang ini namanya siapa yang ketiga? Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa ini? Hartawan, bisnismen. Duitnya banyak. Pengusaha. Berani berjuang berkorbankan hartanya buat agama. Buat perjuangan Rasulullah di kampung kita. Justru kita nyari yang begitu, cari pengusaha, donatur, nyari Utsman yang rada susah. Nyari Utsman, toh, lu bikin apa? Acara mulid, yaudah, gua nyumbang, mau apa lu? Kiai, mau balik, udah amplop pengusaha gua, gua beliin tuh musinya. Mau apa, konsumsi semua, gua beli, ayo, gua beliin. Air berapa, semuanya, nyari yang begitu rada susah. Ini kita kan mulid ke belakang banget. Udah mau mikir masih mulid aja bikin mulid. Kenapa? Bikin proposal dulu nyari dana. Bener bang? masih raskin kenapa nih? Kenapa pelit banget ibu itu lautnya keluar di dada, putih di dalam. Ibu bilang Allah, dalam mat korek negeri mau ibu di sekanya. Buat Nabi pelit banget. Nih nyari istrinya Usman, insya Allah di kampung kita ada donatur yang model begitu. Yang keempat siapa? Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa tokoh pemuda yang berani berjuang, bahkan nyawanya ditaruhkan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Rumah Rasulullah dikepung habis. Malam itu dipagar putih sama kafir Quraisy. Di dalam rumah Rasul bertiga, ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Apa kata Rasul? Hei kau Ali, gantikan tempat tidurku. Kau tidur di tempat tidurku di kamarku. Kenapa? Karena yang diinter kamarnya Rasulullah, yang mau dibunuh Rasulullah. Apa jawab Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, demi agama, saya siap berjuang mati sekalipun. Biarin taruhannya nyawa menggantikan tempat tidur Rasulullah. Itu jawaban anak muda yang soleh. Coba jawaban anak muda minta, enggak begitu. Eh Ali, lu ganti tempat tidur gua. Lu yang mau dibunuh tadi. Gua lu ganti naik tempat tidur sini ya. Eh, jangan saya ya Rasul. Enggak, Abu Bakar aja yang gua. Nah. Ini jawaban anak pinter. Beda dengan anak muda yang soleh. Ya, yang pemuda-pemuda siap gantiin yang tua. Musola cakep di sini anak muda. Bagi tugas yang ada anak muda. Hati-hati pinggir lu yang ada di. Mama, hati-hati doanya tak terakhir. Begitu. Ya, kadang-kadang ada aki-aki. Musola cakep, kompong ngempos. Kemana ada subuh? Antongan. Antongan. Tetangga musola ngomong, bawa sapa terlepas. Bener bang, adan tuh yang namanya nyebut ayah ala sholat, ayah ala kepala, gigi atas, gigi bawah perlu ketemu. Kalau gara giginya belum pernah nanti ayah ala jalan, ayah ala jalan kacau. Banyak partainya juga ada kacapan. Alhamdulillah yang menang angin, alhamdulillah yang menang angin, jadi yang menang angin, yang menang angin, yang menang angin, yang menang angin, yang menang angin, yang menang angin, yang menang angin, yang tokoh pemuda. Yang kelima siapa yang terkenal? Ada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Siapa itu? Istri Rasulullah sendiri yang berjuang lahir batin, hartanya, jiwa raganya dihibahkan semuanya, diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangan. Insyaallah kampung kita kalau ada lima jari, ada pejabatnya, ada orang kayanya, ulamanya, anak mudanya, dan kaum perempuannya bersatu kompak. Hati-hati ada kelemahan di antara kita yang namanya klingking bang, sweet ketemu sama jempol. Anak-anak juga tahu pasti yang kalah jempol. Klingking sweet ketemu sama jempol, yang kalah pasti jempol. Jempol pejabat, klingking perempuan. Jabatan kadang-kadang sering tunduk sama perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara digoda perempuan. Nabi Adam makan buah kuli di surga, siapa yang dorong-dorong? Klingking. Aceh Fitri berhenti jadi Bupati Garut gara-gara Agim jarang ceramah di TV gara-gara klingking. Klingking pengaruhnya luar biasa, hati-hati. Cuman klingking sweet ketemu sama tujuh, kalah klingking. Kalah klingking. Klingking kalah tujuh. Tujuh tadi orang kaya. Oh klingking kalah sama tujuh. Makanya perempuan asal niat duit udah teklok aja gini kan. Perempuan, jangan kan duit, baunya duit aja tahu. Oh, makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, masih ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Udah kita umpetin di kitab masih ketahuan aja. Duit apa nih di kitab? Duit sial, kata kita. Oh duit sial ini udah, udah umpetin masih ketahuan apa itu? Rapiwan kita untuk sejak awal. Makanya ada. Makanya begitu kita kebersamaan, kekompakan umat Islam harus bersatu. Musola cakep isi. Biarin orang dua-dua yang ke musola jangan dikata apa-apa. Orang baru belajar sembahyang lambat-lambat dikit terjadi soal. Johor setengah tiga boleh. Asar setengah enam tanjat terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam enam tanjat terus. Besok baru gandain pelan-pelan. Rasulullah dakwah pakai akhlak pak, enggak sekaligus. Benar? Ketika Rasulullah dakwah di Thaif, dilemparkan batu berdarah kening Rasulullah, kaki Rasulullah berdarah. Datang malaikat Jibril nawarin, hey Muhammad, kafir Quraisy sudah kurang ajar. Ini ada gunung Jabal Uhud, aku lemparkan kepada mereka orang kafir. Bagaimana menurut kamu Muhammad? Kata Rasulullah, jangan Jibril, jangan tahan, jangan tiba, saya ini dakwah jangka panjang Jibril. Kalau memang bapaknya kata mau beriman, saya tungguin nanti anaknya. Ini Rasulullah. Kata Jibril, bapak, anak, sama aja Muhammad. Anak bagaimana bapak? Kalau bapaknya kalau anak kampret. Bapaknya nyolok, anaknya nyopet. Oh, atau mungkin beriman anaknya, bapaknya juga begitu Muhammad. Apa jawab Rasulullah? Jibril, kalau memang anaknya gak mau beriman juga, saya tungguin cucunya. Nih Rasulullah. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Kata Malik, kata Rasulullah apa? Saya pengen berdoa saja. Doa Rasulullah yang terkenal, ya Allah berilah petunjuk kepada mereka karena mereka tidak tahu, berikan hidayah, biarin orang baru melihat sembahyang baru mau sholat, jangan dikatain yang lalui tuh ben bang lu mau sholain besok udah kabur, biarin orang baru belajar. Basyiru wala tunafiru, gembirakan orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tumasiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah pakai akhlak. Beliau mengajak, bukan mengejek. Rasulullah merangkul, bukan memukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Ini hebatnya Nabi kita. Dakwah pakai akhlak. Pelan-pelan Allah kasih hidayah. Amin. Iya, Nabi aja begitu. Rasulullah mau ke masjid, lewat rumah ada yang ludahin, besok lewat lagi ada yang ludahin lagi, nengok ke atas, ya Allah ada yang ludahin, senyum Rasulullah diludahin, besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi Rasulullah, keempat harinya enggak ada yang ludahin lewat situ Rasulullah. Tengok Rasulullah nyari rumah lompongan gang. Ada yang nanya Yasur, nyari siapa? Enggak, saya bingung aja. Biasanya saya lewat sini udah ada yang ludahi, ada langganan saya. Ini sekarang kok gak ada yang ludahi. Si pulang barangkali Rasul, mungkin sakit ya Rasul. Sakit apa? Sakit keras ya Rasul. Buru-buru Rasulullah pulang ke rumah, nanya dengan istrinya, ya Umairo, ada makanan gak? Ada bang. Buat siapa? Buat nengokin orang sakit. Padahal yang sakit, yang ludahin beliau, yang nyakitin beliau. Datang Rasulullah pertama ke rumah beliau. Assalamualaikum. Iya, di dalam kamar bang, di dalam pintu. Siapa itu? Assalamualaikum. Siapa itu? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langgaran ente. Langsung bang yang lagi selimut gober langsung gemeter kaget. Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, apa kata dia yang deket itu bang yang lagi sakit, apa kata beliau keluar dari mulutnya, sodakta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad, engkau yang setiap hari aku sakiti, engkau yang setiap hari aku ludahi, setiap kamu lewat aku ludahi, sekarang aku sakit keras, satu pun teman belum ada yang jenguk, sekarang kamu lebih dulu pertama kali jenguk aku, saksikan oleh wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak luar biasa. Ini mah belum gak bisa dong gede. Kalau buka sama mati yang unik. Dari udah malam nih ya, 11:08. Ibu enak di atas, kita di bawah ngos-ngosan ini. Kalau di bawah kan kayak gerang-gerang, kalau di bawah ibu di atas enak. Tawa aja capek, apalagi ngomong. bukannya luar biasa nih Bang. Ini maulid biar ada bekasnya, biar ada atarnya. Apa yang pertama kita kasih kesimpulan malam ini? Perbanyak kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mengikuti sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku nanti bersamaku di dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa Rasulullah ajaran dan anjurannya? Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang belum doyan ngaji, ayo selesaikan, kita kumpul di pengajian, ramaikan, syiarkan Islam kita. Islam agama kita, agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Allah sudah bilang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Allah sudah ridha bahwa Islam itu adalah agama kita. Oleh karena itu agama yang universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, bahkan bernegara diatur dalam Islam. Semuanya ada, hidup berpolitik diatur dalam Islam. Ketinggian kita ngomongin politik, ayo terapkan sunnah-sunnah Nabi di dalam rumah kita. Ajaran Islam begitu mulia, indah. Hal yang kecil diajarkan, masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya. Benar kan? Adabnya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Benar? Luar biasa. Mau makan, kelar makan, ada doanya. Masuk rumah, keluar rumah, doanya ada. Mau tidur sama bini, ada doanya. Cuma jarang keburu kebaca. Ada doanya semuanya masing-masing, Bang. Sampai akhlak adabnya diajarin. Kita kumpul begini nih, Bang. Ada dengar suara kentut. Yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Itu sampai begini disuruh ngajarin. Makanya kalau yang kumpul dengar suara kentut udah diam aja. Rasain aja rasanya. Iya, kan orang-orang kagak bisa kentut ini. Hah? Lu yang kentut lu. Lu kali ya lu. Ramai jadinya. Udah yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Itu adabnya. Sampai kentut diajarin dalam Islam. Nah kalau kita ngaji fikih ada macam-macam kentut. Itu di dalam bab kentut ada bab. Benar. Makanya ada 4 jenis kentut kalau kita ngaji fikih. Ada kentut yang pertama jenisnya suaranya gede tapi baunya kurang begitu bau. Ada kentut yang model begitu. Yang kedua jenis kentut yang suaranya kagak ada tapi baunya luar biasa. Ada yang model begitu. Yang ketiga jenis kentut yang keluarnya terpaksa. Udah kita tahan kentut keluar juga tiup. Nah, itu ada kentut yang keluarnya terpaksa. Yang keempat jenis kentut yang ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Selesai kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Kalau bahasa Mandarinnya disebut cepirit. Mudah-mudahan kalau kita terapkan dengan ilmu dimana kita jadi benar. Insya Allah musola kita makmur, musola kita syiar, agama kita syiar, kelar maulid ada hikmah dan atarnya buat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita hadir kemari, Allah panjangkan umur dalam lingkungan ibadah, Allah berikan sehat walafiat, berikan rezeki yang banyak yang halal yang barokah. Yang kita keluarkan, kita infakkan, kita sedekahkan, kita jariahkan buat perayaan peringatan maulid, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, ditambahkan rezeki kita lagi. Insya Allah kita berkumpul nanti bersama di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita mendapatkan syafaatul husna di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim.